Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita bersama kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni di bab tentang jual beli. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bicara atau kita akan sama-sama belajar mengenai tentang jual beli inah. Ya, jual beli yang sebenarnya tujuannya adalah untuk melakukan riba, sehingga namanya adalah jual beli inah. Di sini beliau memberikan satu penjelasan bahwa sebagai contoh misalnya, di sini kita anggap ada A dan ada B, ya. Jadi dua pihak saja. Di sini misalkan saya menjual kepada Zaid mobil dengan harga 20.000 real misalkan, atau kalau bahasa kita mungkin dirupiahkan, si A jual mobil kepada B harga misalnya berapa? 100 juta tempo 1 tahun agang, ya. Jadi dari A barang dijual ke B, nah, berarti B sebagai pembeli, A sebagai penjual. Yang dijual adalah mobil secara kredit harga 100 juta. Nah, perhatikan di sini kata beliau, berarti ini jual belinya sistemnya adalah kredit. Kemudian, ternyata si A itu membeli kembali mobil tersebut. Ya. Ishtaraituha min hadzal rajul. Lalu si A bilang ke B, B, mobil yang tadi saya jual, itu kan sudah milik kamu. Sekarang saya mau beli lagi mobilnya tadi dengan harga yang lebih murah. Misalkan 50 juta. Kata si A. Dengan cara apa? Dengan cara A bayar cash. Paham ya? Berarti mobil itu akan pindah lagi ke A. Kemudian si B dapat apa? Si B dapat berapa tadi? 50 juta secara cash. Tapi B punya kewajiban untuk bayar 100 juta ke A dalam tempo 1 tahun. Maka yang seperti ini kata beliau, perbuatan ini dilarang dan hukumnya haram. Kenapa? Karena dia adalah bentuk hilah. Jadi ini adalah istilahnya untuk ngakal-ngakalin syariat. Jadi hilah itu orang tahu bahwa riba haram, ini tidak boleh. Tapi kemudian mereka membuat makar, mereka membuat gimana ya caranya supaya kesannya lebih halus. Maka akhirnya terjadilah praktek seperti ini. Di sini jual belinya itu jadi suarian. Jadi ini jadi sesuatu yang sifatnya fiktif saja. Jadi jual belinya itu fiktif. Eh, saya kan jual beli. Enggak. Yang kamu lakukan sebenarnya bukan jual beli. Tapi yang kamu lakukan adalah kamu ngutangin 100 juta kasih ke dia. Nih 100 juta. Kemudian enggak, kamu ngutangin 50 juta, tapi kemudian kamu minta 100 juta. Itu yang menjadi inti sebenarnya. Sehingga kata beliau, di sini pada hakikatnya si B tadi mengambil uang dari A 50 juta dan kemudian si B akan bayar kepada A 100 juta. Berarti B utangnya 50, bayar 100. Jadi itu ada tambahan dan hukumnya tidak boleh. Wa hadza riba, dan ini tidak diperbolehkan. Ini adalah bentuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan darahim bi darahim wa bainahuma harirah. Jadi sebenarnya yang terjadi di sini antara B dengan A gitu ya, ketika A ngasih, ini sifatnya kan hanya pertukaran uang dengan uang. Jadi ini 50 juta nanti kamu bayar ke saya 100 juta. Lalu barang tadi fungsinya apa? Ya barang tadi hanya sekedar untuk pelengkap saja dan dia adalah sebagai sekedar untuk fiktif saja, tapi bukan jual beli yang diinginkan oleh mereka. Dan inilah istilah dengan mas'alatul inah. Karena barang tadi keberadaannya bukan tujuan utama dalam akad, tapi tujuan utamanya adalah utang piutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang transaksi semacam ini dan beliau dengan tegas menyatakan, "Idza tabaya'tum bil ainah." Kalau di masyarakat kalian itu sudah muncul praktek-praktek inah, lalu kemudian akhadtum aznabal baqar wa raditum bizar, kalian sibuk dengan peternakan kalian, kalian sibuk dengan pertanian kalian, wa taraktumul jihad, dan kalian kemudian lupa, kalian kemudian enggan untuk memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan timpakan, Allah akan hukum kalian dengan kehinaan. Sallallahu alaikum zullan. Dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Jadi benar-benar kita totalitas mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Tapi kalau enggak, ya hukumannya kaum muslimin ditimpa kehinaan dan musuh tidak takut kepada mereka. Sehingga kalau kita mau perhatikan dari hadis ini, berarti praktek inah tadi termasuk sesuatu yang diharamkan dan itu termasuk dosa besar. Kemudian di antara contoh yang lain yang dipraktekkan oleh orang-orang di zaman sekarang, kata beliau, di antaranya adalah misalkan begini, si A gitu ya, si A ini sebenarnya nggak mau jual sesuatu, kemudian B datang kepada A, lalu dia bilang, "A, saya butuh mobil." Ya, ini kita ganti kasus ya, kasusnya lebih kepada dunia real sekarang. "Saya butuh mobil yang ada di showroom, misalkan showroom si C. Ya, si C punya showroom nih, saya butuh tuh mobil yang warna itu, tipe itu. Tapi kemudian saya enggak punya uang." Akhirnya si B datang, si B kemudian minta si A untuk beli. Akhirnya si A beli dari showroom si C tadi, lalu kemudian dijual lebih mahal. Nah, di sini perhatikan ya. Si A itu fungsinya sebagai apa? Apakah transaksi yang dilakukan A kepada si B adalah murabahah, artinya barang dibeli dulu, dikuasai dulu, atau A itu hanya sekedar mengutangin saja? Kalau fungsi A di situ hanya sekedar ngutangin, artinya A tidak beli, A tidak kemudian tanggung barangnya, resikonya, tapi kayak barangnya sekedar ada di tempatnya si C, lalu yang ngambil adalah si B, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi perhatikan kata kuncinya, di sini ada sebuah pelajaran bahwa praktek di masyarakat itu yang harus menyesuaikan dengan syariat. Jadi kalau misalkan di masyarakat kita ada beberapa praktek yang kesannya seperti bermasalah, maka tugas kita adalah bagaimana caranya yang di masyarakat ini sesuai dengan dalil. Jadi ini kita benerin sesuai dengan petunjuk dalil, bukan dalil yang kemudian kita setting, kita atur ya biar pas nih, biar yang ini menjadi boleh. Nah, ini pelajaran yang beliau sampaikan, sehingga al-ibrahnya bitatbikil ahkam ala nususi syar'iyah. Fokus kita adalah bagaimana caranya supaya praktek di masyarakat itu bisa sesuai dengan dalil, bukan kemudian menyesuaikan dalil dengan praktek masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah, di antara contoh juga yang lain, kata beliau, "Saya butuh 1.000 rial, kata si A. Ini kasus yang lain. Jadi misalkan si A ini adalah orang yang fakir, dia butuh uang untuk pengobatan anaknya misalkan, atau dia butuh uang untuk sekolah anaknya, atau yang lain. Yang penting dalam kondisi terdesak, dia butuh uang. Misalkan 1.000 rial, kalau 1.000 itu dikali 40, misalkan 40 juta. Dia butuh uang misalkan 50 juta. Ya. Dia butuh 50 juta, dia datang ke A. Dia bilang ke A, "Ah, saya butuh nih 50 juta. Kemudian yang dilakukan oleh A adalah dia belikan barang. Dia belikan barang, "B, gini aja. Kamu saya belikan barang, misalkan harganya berapa? 52 juta. Oke. Nah, barang ini nanti kamu bayar ke saya 52 juta. Berarti kamu lebih kan, ya. Nanti kamu balikkan ke saya 52 juta. Terus saya kan butuhnya uang. bukan barang. Misalkan barangnya beras gitu ya. Jadi A datang ke si C. Jadi ini ada tiga pihak di sini. Ini ada tiga pihak. Yang butuh itu si B. B butuh uang 50 juta misalnya. Dia datang ke A. Si A nggak mau ngasih uang. Si A bilang ke B, kata si A, yuk kita ke tempat si C. Saya beliin kamu beras. Beras yang itu kalau di total nilainya adalah berapa tadi? 50 juta. Nah, kata si B, saya tidak butuh beras. Saya butuhnya uang. Gini, sabar. Ini saya beli harga 52 juta. Berarti nanti kamu utang ke saya 52 juta. Ya. Nah, ini beras nanti kamu jual ke si C. Jadi biasanya A dengan si C ini udah ada kerjasama. A sama si C udah ada kayak kesepakatan. Nah, ternyata begitu beras tadi dibawa oleh si B, baiklah A, kata si B. B datang ke si C. C, ini saya pinjam beras sama si A. Bisa saja A tadi belinya dari si C, gitu ya. A beli dari si C. Kemudian kata si B, saya mau jual. Lah, si C bilang, B, saya tidak mau kalau belinya itu harganya 50 juta atau 51 juta. Saya maunya belinya adalah berapa? 49 juta. Artinya, si B tadi rugi berapa? Rugi dua kali. Dia diakali oleh si A 2 juta. Dan dia diakali oleh si C 1 juta. Artinya apa? A sama C itu jadi satu pihak. Mereka kerjasama. Berarti si B, B utangnya karena si C tadi akan ngasih 49 juta. Berarti kan si B hanya mendapat, oke, saya dapat berapa nih? Saya dapat 49 juta, tapi nanti saya harus bayar utangnya berapa? 53. Berarti dia rugi berapa itu? Atau 50, ya, 53. Ah, 52. Jadi dia bayar 1 juta ke si C, dia bayar juga 2 juta lagi ke si A. Nah, itu adalah contoh atau itu adalah bentuk inah juga. Yang mana sebenarnya yang menjadi kata kunci, tujuan mereka adalah untuk ngutangin. Ngutangin, lalu kemudian mereka mau ambil riba. Saya ngasih kamu 50 juta, kamu harus bayar 53. Tapi kalau kemudian saya kasih sekedar 50, bayar 53, itu kayaknya terlalu frontal. Jadi kayak kurang halus. Ya sudah, gimana caranya kita modifikasi supaya yang terkesan ini adalah jual beli, bukan riba. Sehingga kesan di masyarakat akan lebih sopan, lebih halus. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang tetap dilarang dan tidak diperbolehkan. Apa pelajarannya di sini? Kata beliau, setiap kali orang-orang itu kemudian berusaha untuk melakukan praktek manipulasi semacam ini, praktek akal-akalan seperti ini, maka dosanya bertambah. Jadi dosanya, keharamannya menjadi bertambah. Pertama, di satu sisi, riba tadi itu adalah sesuatu yang haram. Tidak boleh kita ngutangin orang, lalu kemudian kita ambil tambahan. Ini satu sisi sudah haram. Dia melakukan keharaman yang kedua. Apa yang dia lakukan? Dia mengesankan supaya riba tadi menjadi halal. Berarti dia dapat dua kesalahan. Makanya di sini dinyatakan faidah talat alaihi sar akhbas. Kalau dia sekedar melakukan riba saja, tidak ada upaya untuk akal-akalan, tidak ada upaya untuk manipulasi, ya dosanya cuma satu, dosa riba tadi. Tapi kalau kemudian dia gabungkan, berarti dia akan mendapatkan dua kesalahan. Dan Allah Azza wa Jalla itu akan menilai niat seseorang ketika berbuat, ketika mempraktekkan sesuatu. Wa innamal a'malu binniyat. Sehingga pertambahan-pertambahan dalam riba tadi ini ditutupi atau dikesankan sebagai sesuatu yang halal dan tidak ada masalah. Apa yang kadang muncul ya di benak orang ketika kita tegur, Pak, kayak gitu enggak boleh, Pak. Yang itu dilarang. Enggak bisa kita lakukan semacam itu. Maka di sini setan akan memainkan peran. Dia akan mengesankan kepada manusia bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang baik. Nih, perhatikan ya, syubhat yang dimasukkan oleh setan, dibisikkan oleh setan, nahnu naf'al hadza rahmatan bil fakir. Kamu tuh kok malah suka nyalah-nyalahin kita. Kita nih lakuin kayak gini, itu buat bantu orang susah loh. Dia kan butuh uang nih, butuh berobat kan. Butuh uang buat nyekolahin anak kan. Kita bantu loh. Kita nih kasihan, kita tuh sayang sama mereka. Makanya kita bantu supaya tatayasser, urusannya menjadi lebih mudah. Kalau kita nggak bantu nih, dia kan kesusahan kan. Oke. Baik, sekarang gini, kalau memang logikanya adalah, ya, logikanya adalah membantu yang miskin, membantu dan kasih sayang kepada yang lebih susah, coba sekarang kita bawakan kasus lain, kata beliau. Biasanya yang terjadi ketika yang meminjam, ketika yang berutang, ya, adalah orang yang secara status ekonomi agak lebih bagus. Jadi dia enggak miskin-miskin banget, gitu ya, enggak susah-susah banget, tapi ya sedang lah, gitu ya. Sederhana, biasanya bunganya, biasanya tambahan yang diberikan itu enggak sebanyak ketika yang meminjam adalah orang yang susah. Sehingga logika ini enggak berlaku biasanya. Mestinya kalau ada orang yang enggak punya sama sekali, dia enggak bisa ngasih jaminan dan yang lain. Kalau memang niatnya adalah bantu, ingin menolong, justru yang harusnya diprioritaskan adalah yang tadi tidak mampu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kata beliau, bagaimana kalau misalkan kasusnya adalah kita membeli sesuatu secara tunai. Jadi di sini juga kalau misalkan membeli itu juga dipermasalahkan kalau memang ini tujuannya untuk hila. Jadi kalau yang tadi kasusnya ya, si A ini kan menjual. Jadi A bilang ke B kan, B, kamu butuh uang dari saya, 100 juta, kata si, 50 juta, kata si A. Saya tidak mau ngutangin langsung, kata si A. Saya punya mobil, kamu beli 100 juta, kamu bayar nanti setahun lagi. Berarti kamu punya utang 100 juta ke saya, habis itu mobil kamu jual ke saya. Nah, berarti intinya si A ketika mulai adalah dia menjual. Tapi, bagaimana kalau A posisinya membeli? Sama hukumnya kalau tujuannya adalah untuk manipulasi, untuk akal-akalan. Bentuknya gimana? Barangnya jadi barang punya B, ya. Jadi misalkan B punya apa? Punya mobil, B punya motor. Si A bilang sama B, B, kamu punya motor kan? Motor kamu saya beli sini. Ya, misalkan. Saya beli berapa? Secara tunai. 50 juta misalkan mobil ya, saya beli. Nah, ini uang 50 juta. Terus motor kamu ini nanti saya jual atau mobil kamu saya jual ke kamu lagi. Berarti ini kan balik lagi ke kamu. Kamu beli dari saya secara kredit harga 100 juta. Intinya sama sebenarnya. Barang itu bisa dari si B, dari si debitur ini, bisa juga barangnya dari si A, dari si kreditur. Itu enggak ada masalah. Yang penting intinya adalah si A bakal ngutangin sama si B, lalu kemudian dia ngambil lebih banyak. Itu yang menjadi kata kuncinya. Niatnya sebenarnya itu. Cuman ya permainan yang mereka lakukan, akhirnya melakukan segala cara. Sehingga di sini, awishtaro syai'an naqdan, tidak ada masalah. Mau barangnya dari punya B, kalau memang niat dan tujuannya sama, itu berarti hukumnya sama. Kemudian, di sini beliau mengatakan, kalau kebalikannya, artinya kebalikan dari nasi'ah tadi, atau kebalikan dari inah tadi, maka hukumnya boleh. Hukumnya tidak haram. Nah, sekarang kita mau lihat, apa sih contoh, ya, apa contoh-contoh yang mana ini adalah boleh dan tidak ada masalah. Kita sudah tahu nih sekarang, yang kayak tadi ada dua model itu tidak boleh. Sekarang kita mau lihat, yang boleh itu kira-kira seperti apa. Misalnya ya, misalnya si B tadi membeli dengan harga lebih murah atau dengan harga yang sama. Jadi si A tadi jual ya, si A, si calon kreditur, dia menjual ke B. Harga berapa tadi? 100 juta. B mobil saya jual 100 juta ya, ke kamu kredit. Kan kamu gak punya uang, ya kredit selama 1 tahun. Lalu kemudian setelah itu, saya akan beli lagi dari kamu mobil ini dan saya bayar 100 juta. Ini kan kurang kerjaan namanya. Jadi dia jual 100 juta kredit, tapi kemudian si A bilang, terus saya beli lagi dari kamu, saya bayar 100 juta tapi cash. Kalau itu boleh enggak kira-kira? Ya jawabannya boleh. Kenapa? Karena tidak ada unsur riba. Itu sama aja kayak A ngasih 100 juta, nanti si B harus bayar 100 juta selama 1 tahun. Ada masalah? Enggak ada. Kenapa? Ya, nominalnya sama. Si A ngutangin 100 juta, nanti dia akan dibayar 100 juta. Kalau seperti itu, enggak ada masalah. Atau yang berikutnya adalah, kita menjual harganya 100 juta, lalu kemudian kita beli harganya berapa? 75 juta. Ya. Enggak, kita beli lebih mahal. Jadi kalau tadi 100 juta, B, ini saya jual mobil 100 juta kredit ya, kamu bayar nanti setahun lagi ke saya. Lalu setelah itu A bilang, sini mobil tadi saya beli dan saya bayar 125 juta. A bayar lebih mahal. Boleh seperti itu? Jawabannya boleh. Ya, tidak ada masalah gara-gara kalau kita mau bawakan seperti tadi berarti A itu ngutanginnya 125 juta tapi B bayarnya nanti cukup 100 juta. Itu berarti sama seperti kita ngutangin misalnya 100 ribu terus kita bilang sama teman, ya udah kamu bayarnya 75 aja. Kamu bayarnya 50 ribu aja. Hukumnya boleh. Bisa bedakan ya kasus yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama, kedua tadi tidak boleh. Yang ketiga, keempat ini boleh. Ya. Si A beli dengan harga sama atau si A tadi yang menjual barang beli dengan harga lebih mahal. Karena yang pertama, kedua itu belinya lebih murah. Jadi dia ngutangin lebih dikit, minta bayaran lebih banyak. Bisa dibedakan kasusnya. Nah sekarang kata beliau, kebalikan dari inah tadi adalah saya menjual sesuatu kepada si B dengan harga tunai. Kemudian saya membeli darinya dengan harga kredit. Ya, contoh misalkan B, mobil ini saya jual ke kamu secara tunai. Berapa? Misalkan 100 juta. Lalu saya beli dari kamu misalkan 125 juta dengan cara kredit. Boleh seperti itu? Secara zahir dari ucapan penulis itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk riba. Jadi berarti kita jual kemudian dia bayar ke kita berapa? 100 juta ya. Berarti kan barang dari saya 100 juta. Kemudian nanti saya akan bayar kepada dia 125 juta. Oke. Cuman di sini kata beliau ada beberapa catatan. Imam Ahmad ada dua riwayat. Salah satunya mengatakan itu tidak boleh. Satunya lagi mengatakan boleh. Ya, jadi kalau memang di situ tidak ada masalah, ya, itu tidak ada masalah. Artinya diperbolehkan. Jadi Abi alaihi sayyara bi isrin, saya menjual mobil tadi dengan harga 100 juta tunai. Setelah itu kemudian mobilnya saya beli lagi dari dia dengan harga lebih mahal secara kredit. Jadi samalah kayak kita punya mobil gitu ya. Kita udah kadung jual sama orang, tiba-tiba kita nyesal gitu. Mas ini saya punya motor antik, saya jual berapa? 100 juta. Dia beli karena dia kolektor misalkan. Oke, udah terjual kan motornya. Setelah itu kita kayaknya nyesal deh. Mas saya beli lagi dong motornya. Wah, kamu mau beli lagi? Ya nggak bisa. Ya boleh sih, tapi lebih mahal. Gitu ya. Ya boleh, berapa? 125. Secara kredit, misalkan seperti itu. Ini kata beliau, as-sahih al-jawaz illa idha alimna annaha hila. Itu boleh selama tidak ada indikasi hila, karena ini mirip kasus kita yang kedua tadi, ya. Mirip kasus yang kedua di mana barang berasal dari si debitur. Ya. Inah itu barang bisa berasal dari si kreditur, bisa berasal dari debitur. Maka kalau ada indikasi ke sana, itu tidak boleh. Tapi kalau memang tidak ada indikasi, seperti contoh kasus kita tadi, ya, karena dia nyesal dan yang lain, ya, itu tidak ada masalah. Wa in ishtarahu bi ghairi jinsih. Nah, ini sekarang bagaimana kalau misalnya dia membeli dengan uang atau dengan barang yang lain. Kalau tadi kan A jual barang ke B, rupiah pakainya, 100 juta. Lalu kemudian barang itu dijual lagi ke A, bayarnya juga pakai rupiah. Jadi ngutangin 50 juta, dibayar 100 juta, sama-sama rupiah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dengan mata uang yang lain? Misalkan saya jualnya pakai rupiah, 100 juta. Kemudian saya minta bayar atau saya beli lagi misalkan, dan saya bayarnya pakai dolar atau pakai ringgit. Artinya saya jualnya dengan si B rupiah, lalu B jual kembali ke saya harganya dolar. Kira-kira boleh enggak yang seperti itu? Menurut mu'alif, menurut penulis itu boleh. Karena adanya perbedaan itu enggak mempengaruhi riba fadl. Sehingga tidak ada masalah. Karena yang tadi, kenapa dilarang? Karena itu seperti kita tukar rupiah dengan rupiah. Kaidahnya kalau kita tukar rupiah dengan rupiah, harus sama nominalnya dan juga harus, kalau ngutangin tadi, makanya tidak boleh berlebih. Akan tetapi, ya, kita perlu perhatikan bahwa kalau objek tadi berlaku riba nasiah, maka ini harus dicatat. Unsur nasiah di situ berpengaruh. Contohnya apa? Misalnya, ya. Karena secara zahir, kalau penulis mengatakan, kita jual dengan rupiah tadi 100 juta, lalu kita misalkan beli dengan dolar, itu tidak apa-apa. Kata beliau seperti itu. Yang penting nanti sama nilainya, ataupun kalaupun beda itu tidak ada masalah. Jadi, kalau menurut penulis boleh, akan tetapi menurut saya Utsaimin rahimahullah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di sini terjadi pertukaran. Sama seperti kita nukar rupiah dengan dolar, sama seperti kita nukar rupiah dengan misalkan real, itu secara tidak tunai. Maka ini dilarang dan bahkan mungkin ini jadi praktek untuk orang menghalalkan jual beli mata uang dengan cara tidak tunai. Maka ini dilarang. Jadi perhatikan ya, makanya ini berkaitan nanti dengan pembahasan riba. Ketika kita terlibat dengan uang, itu aturan mainnya lebih ketat. Jadi tidak boleh kemudian saya jual dengan rupiah, lalu kemudian kamu jual lagi ke saya, nanti saya bayar pakai dolar. Jadinya nanti terjadi jual beli mata uang, tapi tidak tunai. Itu alasannya. Perhatikan ya, ini udah kasus ke-6. Oke. Kemudian, yang berikutnya adalah kesimpulan, kata beliau. Di dalam permasalahan ini, kita bisa simpulkan. Jadi kita bisa simpulkan, kalau saya menjual rumah dengan harga misalkan berapa? 100 juta selama setahun, lalu saya beli dengan harga 80 juta. Nominalnya sama, itu tidak boleh. Itu ringkasan dari masalah 1 dengan 2. Itu sama artinya seperti saya ngutangin kamu 80 juta, terus saya minta bayaran dari kamu 100 juta. Itu sepakat. Ya, itu inah. Kemudian kesimpulan yang kedua kata beliau adalah kita menjual tadi dengan harga 100 juta. Lalu kemudian kita beli dengan misalkan 80 juta, ya. Fa ala kalamil mu'allif tajus anna saman allazi ishtaratu bihi laisa min jinsis saman. Jadi kalau misalkan kita jual harga 100 juta pakai rupiah, lalu saya mau beli pakai dolar, menurut penulis boleh, tapi menurut saya Utsaimin tidak boleh. Gara di situ ada unsur riba nasiah. Itu catatannya. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah, ini yang tadi kasus nomor 2, Yang ketiga ini, cuman di sini beliau menyimpulkan bagian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah saya menjual tadi misalnya 100 juta kredit selama setahun. Lalu setelah itu barangnya saya beli lagi. Dan saya beli, saya bayarnya pakai apa misalkan? Saya bayar pakai beras, saya bayar pakai bahan makanan yang lain. Ini diperbolehkan dan tidak ada masalah. Sehingga kita bisa perhatikan di sini, kalau uangnya sama satu jenis, ini tidak boleh kalau kemudian berlaku prinsip inah. Dia kasih lebih dikit, dia minta lebih banyak. Tapi kalau kemudian alat tukarnya bukan sesama uang, misalkan satu uang, satu bahan makanan, satu uang, kemudian satu barang, itu tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau tadi ada unsur nasiah, di mana di situ sesama mata uang, satu pakai rupiah, satu pakai dolar, satu pakai dolar, satu pakai ringgit, itu tidak boleh juga. Karena ada unsur nasiahnya. Sehingga ini yang perlu menjadi catatan adalah hilah. Dan di masyarakat ya bentuknya mungkin bisa beragam dan bisa bervariasi. Ini hanya beberapa contoh saja yang beliau sebutkan. Yang pada poinnya adalah orang itu kadang dia tahu itu haram, dia tahu itu bermasalah. Tapi yang dia lakukan adalah bagaimana caranya supaya yang haram ini kesannya lebih halus. Supaya kesannya nggak terlalu mencolok keharamannya. Sehingga maka ini perlu kita waspadai dan hati-hati. Nah bagaimana kalau misalkan setelah dia terima uangnya, apakah itu juga dilarang? Ini berarti kita mau melihat contoh yang halal. Misal begini, kita membeli setelah misalkan uangnya tadi kita terima dengan harga yang lebih murah, maka tidak ada masalah. Atau misalkan kita jual lebih mahal. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kita bilang ke B, B, saya mau jual mobil ke kamu. Oke, berapa? 100 juta. Kredit gitu ya. Oke lah. Mobil pindah ke B, B nyicil ke kita. Ketika uangnya tadi sudah lunas, kita udah terima 100 juta. Udah selesai nih. Mobil juga udah aman di B. Kita mau beli lagi. B, mobil kemarin saya beli dong. Saya beli lagi. Berapa? Lebih murah misalkan. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Ya. Kenapa dinyatakan ini tidak ada masalah? Karena potensi terjadinya riba itu kecil. Bahkan biasanya orang enggak mau kan? Kok dibeli lebih murah? Jadi ketika kita sudah jual barang, ya ini seperti misalkan kita jual mobil lah, pada umumnya kita punya mobil, mobilnya kita jual sama teman, dibeli secara kredit, tahun depan begitu dia udah lunas, dia mau jual lagi mobilnya, dia mau ganti yang baru. Kita bilang, yaudah sini saya beli deh. Cuman kan ini udah pemakaian setahun ya, harga juga udah turun, saya beli lebih murah. Itu boleh. Paham bedanya antara kasus 1 dengan kasus 2 sama yang ini? Yang ini itu udah gak ada unsur riba lagi. Peluang untuk terjadinya riba gak ada. Orang mau akal-akalan gimana? Apa benefitnya? Gak ada benefit buat si A. Atau kalau misalkan itu terjadi setelah ada perubahan sifat. Apa contoh perubahan sifat? Misalnya, ya, saya jual mobil tadi kepada si B. B ini 100 juta ya ke kamu. Berapa? Ya 1 tahun lah. Oke. Selama 1 tahun kamu bayar ke saya cicil. Berjalan waktu 3 bulan. Mobil kecelakaan. Misalkan bumper depannya peot. Atau mungkin kacanya pecah dan yang lain. Intinya ada cacat pada barang itu. Nah, di pasaran, barang ini kalau kita jual ke pasar, itu orang nggak mau beli lagi 100 juta. Wah, kalau barang rusak kayak gini, Pak, mobil udah kecelakaan seperti ini paling harga ya 50 lah separuhnya. Atau mungkin tinggal 40. Nah, saya mau beli barang tadi, mobil tadi saya beli lagi dari B. B, ya udah sini saya beli aja mobilnya, saya bayar lunas tapi 40 juta. Kalau memang 40 juta tadi ya, 40 ini kita bayar ke B, penyebabnya adalah gara-gara cacat pada barang, bukan karena selisih waktu, maka itu boleh. Ya, itu boleh dan tidak ada masalah. Apa bedanya dengan hilah dengan inah yang pertama? Kalau inah yang pertama tadi, mereka bermain di variabel waktu. Jadi kan si B jual 100 juta gara-gara si A jual 100 juta gara-gara B bayarnya kredit 1 tahun. Sementara si B bisa lebih murah dengan ngasih 80 juta secara cash. Tapi kalau di sini variabelnya bukan waktu, tapi variabelnya karena memang cacat pada barang. Jadi itu tidak ada masalah dan sah saja hukumnya. Oke. Atau ya, contoh yang lain misalkan. Min ghairi mustari. Jadi berarti si A udah jual mobil ke B, lalu si B itu jual ke C. B jual ke C gara-gara dia butuh uang. Si A nya ada-ada aja, kata si B. Saya itu kan butuhnya uang, kok malah saya disuruh beli mobil. Mobilnya malah disuruh jual. Akhirnya si C jual, si B jual ke si C. Terserah ya, B mau jual ke C berapa. Tapi B jual ke C berapa terserah, tapi si A ngelihat, kayaknya mobil di C nggak bagus tuh dirawatnya. Saya belilah dari si C, dibeli lagi. Itu boleh. Ya, tidak ada masalah. Sehingga kalau sudah pindah ke pihak ketiga, hukumnya boleh. Atau misalnya dia beli dari, yang beli adalah bapaknya. Jadi si A jual ke si B, misalkan bapaknya si A, wah ini anak, kenapa mobil itu dijual? Akhirnya si bapaknya A beli dari si B. Itu boleh. Itu sudah berbeda pihak dan tidak ada masalah. Bisa dibedakan ya kasusnya antara yang inah dengan yang bukan inah. Sehingga supaya kita semakin jelas poinnya di sini. Apalagi contohnya, atau anaknya. Jadi misalkan, au ibnuhu jaza. Jadi berarti si A jual ke B, anaknya si A tahu, waduh, kok mobil dijual sama bapak saya. Akhirnya anaknya si A inisiatif datang ke si B. B, itu mobil bapak saya kamu beli ya? Iya, 100 juta kredit. Udah deh sini saya bayarin, kata anak si A. Boleh seperti itu? Jawabannya boleh. Oke. Nah, yang berikutnya. Supaya kita bisa membedakan antara kasus-kasus yang masuk kategori inah dengan yang bukan inah. Baik. Bisa dibedakan insyaallah beberapa kasus mana yang sebenarnya. Dan ini kalau itu adalah kita sebagai pelaku, itu bisa kita tanyakan ke niat sebenarnya. Kita bisa tanyakan apa ya motif utama saya melakukan transaksi semacam ini, melakukan tindakan ini. Kalau ternyata adalah supaya saya ngutangin orang dan supaya saya dapat lebih banyak, kita akan tahu tuh, di hati tuh sadar kok sebenarnya. Cuman karena kita bicara dari sisi hukum, kita kan gak bisa menghukumi hati orang gitu. Cuman kalau itu tercium bau, terindikasi ada inah, maka dihukumi haram dan bermasalah. Yang berikutnya, dan ini insya Allah mungkin kita bahas di pertemuan pekan depan ya, untuk kasus-kasus yang lain. Untuk hari ini karena memang kita fokusnya kepada jual beli inah, mungkin di pekan depan kita akan bahas tawarruk. Jadi tawarruk itu dia beli dari orang lain kemudian dia jual untuk mendapatkan modal. Ya insya Allah kita bahas di pekan depan untuk konsep ataupun akad tawarruk. Tapi yang di hari ini kita cukupkan, kita fokus pada transaksi inah. Semoga kita bisa paham bedanya antara inah dengan yang bukan inah, mana yang dilarang, mana yang boleh. Dan semoga kita terjauhkan dari praktek-praktek yang bermasalah seperti ini. Seperti itu, mungkin ada yang mau didiskusikan terkait materi hari ini, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah melanjutkan cicilan pembelian mobil dari akad riba bisa mendapatkan dosa riba juga Ustaz? Contoh, saya membeli mobil teman saya yang belum lunas cicilan dari bank. Kemudian saya bayar DP sesuai kesepakatan kepada teman saya dan melanjutkan cicilannya. Baik. Di sini A dengan B gitu ya. Misalkan tadi A dengan B ini sudah ada akad jual beli secara kredit dan kreditnya riba. Jadi misalkan utangnya A utangnya B saja gitu ya, utangnya B ke A itu apa, misalkan barangnya mungkin nilainya hanya 20 juta. Tapi karena dia cicilan dan di situ ada unsur riba, misalkan kalau telat dan yang lain misalnya begitu, si B ini akan bayar lebih. Oke, si B akan bayar lebih. Kemudian si B nggak sanggup nih sekarang. Si B nggak sanggup, lalu dia minta kepada kita, kita sebagai C ya. Kita sebagai C, boleh nggak kemudian kita gabung gitu ya? Kita join ya, kita menggantikan posisi dari si B tadi. Kira-kira gimana? Kalau ya, kalau posisi kita menggantikan si B, itu harus jelas. Kalau B mundur gitu ya, artinya B mundur, barang itu akan jadi milik kita. Itu perhatikan saja apakah ya akad yang kita mainkan dengan si A tadi berlaku ribanya atau enggak. Paham ya? Jadi kalau kita bisa nyetel, kita bisa ngatur ulang, kita bilang sama A, saya mau lanjutkan tuh punya si B, tapi saya mau klausul yang ini dihilangkan. Saya enggak mau ada riba, saya enggak mau begini, saya enggak mau begitu. Oke? Kalau bisa, lanjutkan. Kalau enggak bisa, ya berarti kita menyetujui akad riba. Nah, biasanya kalau si C mampu untuk bayar lunas, berapa kekurangan utang dari si B gitu ya. Itu kondisi satu ya. Kondisi satu dalam artian si C juga enggak mampu bayar lunas. Berarti ketika dia mau cicil juga, mau akad dengan si A, perhatikan. Kalau dia telat, kalau dia enggak bisa bayar dan yang lain, kira-kira akad ribanya tadi masih ada atau enggak? Kalau misalkan masih ada, dia enggak bisa hilangkan, jangan masuk. Ya berarti kita menyetujui dong. Oke. Kalau si C bisa, nah biasanya kan si B ini enggak mampu, datang ke orang yang lebih mampu gitu ya. Datang ke orang yang dianggap bisa bantu. Kalau si B datang ke si C dan si C mampu lunasi, beresin utang si siapa tadi? Si B gitu ya. Berapa? Utang kamu tadi 20 juta ya B. Ditambah bunganya berapa tuh? Karena kan pihak A enggak mau tuh. Enggak mau. Jadi totalnya 30 juta gitu ya. Ya sudah, berapa yang kamu sudah bayar? 10 juta. Oke, saya bayari 20 juta. Misalkan. Berarti kalau seperti itu, nanti urusannya adalah barang tadi yang dimiliki oleh B itu sepertiga milik B, sepertiga milik si A. Ya. Kita membantu, ya, membantu si B untuk melunasi, artinya kita tidak melanjutkan ambil alih 100%, tapi kita menjadi syarik, menjadi partner si B. Insya Allah tidak ada masalah kalau yang seperti ini. Artinya kita hanya membantu si B dan nanti kepemilikan barang 2/3 punya kita, misalkan 1/3 punya si B. Gitu ya. Jadi kita tidak ada urusan sebenarnya dengan si B, tapi kita dengan si A, dengan akad riba, tapi kita hanya menolong niatnya supaya B segera lepas dan selamat dari itu semua. Ya. Jadi tolong dibedakan, kalau misalkan kita bisa hilangkan dan diminimalisir, dihilangkan. Tapi kalau enggak bisa, ya jangan masuk. Tapi kalau tadi posisinya yang kedua, kita adalah pihak yang mampu untuk apa? Untuk selamatkan, untuk ambil barang. Apa bedanya gitu ya? Apa bedanya satu dengan dua? Bedanya yang satu tadi gitu ya, kita enggak punya power untuk menghilangkan. Tapi kalau posisi yang kedua, kita itu punya power. Kita punya kekuatan gimana caranya supaya riba ini enggak lanjut gitu loh. Supaya riba ini segera berakhir. Karena prinsipnya kalau kita mau berhenti dari riba itu harus segera. Jadi kalau bisa di-cut, segera di-cut. Nah, kalau si C bisa memainkan peran untuk cut ini, untuk putus, selamatkan si B, selamatkan. Ya, insya Allah dia dapat pahala. Dan nanti kepemilikan barang ya nanti dibagi berapa porsi saham yang masuk dari si C. Gitu ya, semoga bisa menjawab dan bisa dipahami terkait dengan kasus yang ditanyakan. Intinya adalah kata kuncinya, kita bisa nggak sih menyelesaikan, nge-cut, mutuskan riba tadi segera mungkin dan secepat mungkin. Seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah dibolehkan dan apa hukumnya jika menjadi investor atau memberi modal kepada penjual kurma dan nantinya sang investor tersebut juga akan mendapatkan keuntungan dari penjualan kurma tersebut, Ustaz? Baik, untuk akad investasi misalkan. Jadi kita libatkan saja dua pihak. Si A investor, kemudian si B penjual, ya. Si A bilang sama si B, "B, saya mau invest." Ya, di bisnis kurma. Makanya ini harus jelas ya. Kalau di permasalahan teman-teman itu ketika buat akad kerjasama, yang buat cekcok, yang buat ribet itu adalah ketika tidak jelas. Dua hal yang tidak jelas. Pertama, porsi saham, kemudian porsi keuntungan. Ini dua hal yang beda. Ya, ini dua hal yang beda. Porsi saham itu nanti efeknya ketika terjadi kerugian. Porsi keuntungan itu ketika terjadi untung. Nah, si A tadi mau injek berapa nih? Oke. Si A mau injek misalkan berapa? 100 juta. Oke. Si B, dia injek juga enggak modalnya? Si B injek modal juga enggak? Oke. Kalau si B injek modal dan seterusnya, akhirnya nanti ketemu kesepakatan, oke, A punya saham misalkan 10%, B 90%. Oke. Itu berarti porsi kepemilikan. Itu adalah porsi. Kalau terjadi kerugian, A hanya menanggung berapa nanti? 10% dan B 90%. Paham ya? Nah, setelah itu kan dibuat kesepakatan bagi untung. Nah, bagi untung itu artinya kalau udah ada untung baru dibagi. Paham ya? Sehingga A tidak berhak kemudian nuntut sama si B, uang saya harus balik sekian, enggak. Kalau ada untung baru kemudian dibagi. Nah, kapan bagi untungnya? Tergantung kesepakatan. Apakah bagi untung nanti mau per bulan, mau per pekan, mau per hari, terserah. Ini juga harus disepakati dari awal. Jadi, jangan sampai nanti udah jalan, si A maunya bagi untungnya pekan ini, si B enggak mau. Ya, itu catatan yang berikutnya. Nah, yang sering kali terjadi kesalahan adalah ketika investasi, dia menganggap itu seperti utang. Ini juga masalah. Ya. Jadi, si investor hanya berhak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan, berarti dia tidak berhak mendapatkan bagi hasil. Kalau dia kemudian tidak ada keuntungan, dia masih uangnya kembali, terjamin, itu namanya utang piutang. Ya. Semoga bisa dipahami. Ini penjelasannya memang tidak bisa sebentar atau tidak bisa singkat, karena kita butuh bahas secara detail di kaitan dengan akad musyarakah, mudharabah, dan yang semisal terkait permodalan. Tapi secara umum seperti itu. Perjelas kepemilikannya berapa persen, perjelas nanti bagi untungnya berapa persen, dan juga kalau rugi gimana, berapa lama, ini harus clear di awal ya, sebelum mulai berbisnis. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya bekerja di konsultan pajak yang kliennya bermacam-macam, seperti perusahaan manufaktur, mining, pembiayaan, dan lain-lainnya. Dalam hal ini saya tidak kuasa untuk memilih klien atau melihat income perusahaan konsultan pajak ini. Apa yang harus saya lakukan, ya, Ustaz? Baik. Kalau kita jual jasa, karena kalau sebagai konsultan, sebagai pengajar atau apapun itu yang berbau jasa, itu yang pertama yang kita pastikan adalah jasa kita tidak jasa yang haram. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan efek yang haram. Efek yang haram itu maksudnya gimana? Kita membantu unit-unit usaha yang bermasalah. Kalau ditanyakan tadi, kapan sih kita boleh bekerja sebagai konsultan pajak? Wallahu a'lam. Sebatas yang saya pahami, itu adalah ketika kita bisa membantu mengurangi, gitu ya. Mengurangi gimana caranya supaya orang yang terzolimi tadi tidak terzolimi lebih banyak, ya. Itu yang paham adalah konsultan. Tapi kalau kemudian kita justru membantu supaya orang lebih banyak yang terzolimi, itu masalah. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak bisa milih klien? Bisa aja kan nanti yang menjadi klien kita adalah yang industrinya bergerak di perusahaan yang haram, bisnis yang haram. Kira-kira gimana? Ya kita ikut bermasalah. Karena berarti kita membantu. Ya. Makanya gimana? Ya kita kan punya hak. Atau kita punya kekuasaan, kita punya wewenang. Diatur, dicari gimana caranya supaya kita tidak terlibat dan kita bisa punya kuasa. Mohon maaf, saya tidak mau kerja dengan yang ini, saya tidak bisa terima klien yang seperti ini. Karena nanti di akhirat Allah akan tanya, Allah akan minta tanggung jawab. Sama seperti notaris juga seperti itu kan. Notaris dan yang lain. Kalau kita bilang saya tidak bisa milih, ya semua akan masuk. Tapi ketika kita mencoba memfilter, mohon maaf untuk perusahaan kami. Nah ini posisinya kalau kita sebagai karyawan di perusahaan, ya ini yang mungkin agak lebih menantang gitu ya. Ya kita bisa disarankan cari yang lain yang mana mereka hanya melayani klien-klien yang benar-benar bergerak atau di industri bisnis yang itu adalah benar-benar halal. Wallahu alam ya, seperti itu yang bisa saya jawab, semoga membantu. Intinya adalah jangan sampai kita menolong ataupun membantu sesuatu yang bermasalah dari sisi syariat. Demikian wallahu alam. Cukup baik, kita akhiri pembahasan kita pada hari ini, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.